Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'd. Kita lanjutkan furu'un tata'allaqu bi asbabil irth. Al-far'u al-awwal sudah al-far'u al-thani. Tentang al-qurabah, yaitu salah satu asnaf usul furu' hawashi. Al-usul ya tersisa sedikit ya. Nah, tersisa keterangan Ibnu Utsaimin rahimahullah. Atau sudah dibaca itu waqtalafa ahlul ilm. Sudah. Sampai nukilan ucapan al-Mughni sudah ya. Nah. Jadi yang mewarisi dari al-usul kullu dzakar laisa bainahu wa bainal mayyit unsa. Berarti yang masuk dalamnya apa? Pertama al-ab, kemudian al-jad yang dimaksud apa? Abul-ab. Naam. Wa in ala bi mahdudhuku dan seterusnya ke atas. Ya, murni lagi-lagi ke atas. Abu-abi dan seterusnya. Nah. Berarti abul yakni jad tapi dari jalur unsa, misalnya abul itu min zawil arham yang tidak bukan ahli waris. Baik. Abu ummil ab min zawil arham. Baik. Yang kedua, kullu unsa laisa baina wa al mayyit dzakarun qablahu unsa. Nah, masih dalamnya al-um. Ya. Al-um. Kemudian al-jaddah. Ada berapa jaddah itu? Tiga. Yang pertama umul-um. Wa in alat bi mahdil ina. Ummi. Nah. Kemudian yang kedua, jaddah yang kedua umul-ab. Wa in alat bi mahdil ina. Dan seterusnya ke atas murni, selama itu murni ke atas wanita, ya. Yang penting ujungnya adalah umul ab. Adapun ke atas bimahdil inat, seberapapun panjangnya ke atas, yang penting berujung ke umul ab. Yang pertama berujung ke umul yang kedua berujung ke umul ab. Nah, jadi umul wa in alat bi mahdil inas, seberapapun tingginya ke atas, ya, selama semuanya murni wanita, dan berujung ke umul yang kedua umul ab. Wa in alat bi mahdil inas, seberapapun tingginya ke atas dengan murni wanita, yang penting berujung ke umul ab. Kemudian yang ketiga ummul jad. Ini yang pertama dan yang kedua ada khilaf ijma. Yang ketiga yang diperselisihkan. Naam. Lakin hadha huwa ar-rajih. Yani ummul jad, ummu abil ab. Wa in alat bi mahdil inas, seberapa pun tingginya ke atas dengan murni wanita, yang penting ujungnya ummu abil ab. Naam. Ini ummi dan seterusnya, penting ujungnya berujung ke ummi abil ab. Begitu pula di atas ini, yaitu ummu abil jad dan seterusnya. Naam. Baik, kemudian al-furu'. Qira. Qala fadilatul syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wal furu'u kullu man li syakhsi 'alaihim waladatun kal auladi wa auladihim wa in nazalu. Tayyib. Al-furu' adalah setiap orang yang pada syakhs, pada orang tersebut, ya, atas mereka ada hubungan waladah, keturunan, yakni merupakan keturunan orang itu. Simpelnya begitu. Nah, kullu man li syakhsi alaihi waladah, yakni setiap orang yang merupakan keturunan orang tersebut. Ada hubungan waladah darinya, ya, keturunan orang tersebut. Tamam? Dicontohkan al-aulad. Kata al-aulad dalam ilmu waris, diingat selalu, kata al-aulad, kata walad dalam ilmu waris itu meliputi ibn dan bint, meliputi ibnun dan bint, anak laki-laki dan anak wanita. Nah, jadi seperti al-aulad maksudnya al-abna dan al-banat. Baik. Wa auladin wa innazalu dan anak-anak mereka, wa innazalu meskipun na'am seberapa pun rendahnya ke bawah, ya. Kemudian wal warithu minhum kullu man laysa bainahu wa bainal mayyiti unsa kal auladi wa auladil abna'i fa amma man bainahu wa bainal mayyiti unsa ka auladil banati fa min zawil arham. Baik. Dan yang mewarisi dari mereka. Baik. Jadi tadi penjelasan kal auladi wa auladihim wa innazalu, ya, ini masih umum. Kemudian sekarang dipilah wal warithu minhum yang merupakan ahli waris dari mereka, kullu man laisa bainahu wa bainal mayyiti untha, ya, setiap keturunan yang tidak ada antara dia dengan mayat wanita yang memperantarai. Nah, ya, setiap keturunan yang antara dia dengan mayat tidak diperantarai oleh unsa. Contoh, al-aulad. Tamam? Masuk di dalam al-aulad di sini apa? Al-abna dan al-banat. Sebenarnya jelaskan tadi bahwa kata walad dalam ilmu waris itu meliputi anak laki-laki dan anak wanita. Jadi meliputi al-abna dan al-banat. Nah, jadi anaknya langsung, ya. Anaknya langsung mayat itu anak laki-lakinya dan anak perempuannya. Al-abna dan al-banat. Kemudian contoh yang kedua, wa auladil abna, dan anak-anak, ya, dari anak laki-laki mayat, yakni cucunya mayat ini. Aulad al-abna ini cucu, tapi cucu dari anak laki-lakinya, dari abna-nya. Baik cucunya itu laki-laki, yakni abna'ul abna, maupun cucunya wanita itu banatul abna. Jadi kata auladil abna ini meliputi apa? Abna'ul abna'i dan banatul abna, yakni ibnul ibn dan bintul ibn. Tayyib. Yang penting tidak diperantarai, ya, keturunan ini tidak diperantarai oleh unsa antara dia dengan mayat. Nah, adapun banatnya, ya, meskipun unsa, tapi kan langsung tidak diperantarai karena dia anaknya langsung. Nah, baik. Adapun aulad al-abna, ya, maka dia diperantarai oleh abna. Begitu pula banatul abna, meskipun banat ini unsa, banat, tapi dia jadi banatul abna, maksudnya, meskipun unsa tapi diperantarai oleh al-abna, yakni zakar, yakni banatul abna. Nah, jadi man laisa bainahu wa bainal mayti unsa, bisa difahami? Baik. Fa'amma. Fa'amma man bainahu wa bainal mayyiti unta ka'uladil banati famin zawil arhami. Adapun yang antara dia dengan mayat diperantarai oleh unta, ka'uladil banat, seperti aulad al-banat, masuk di dalamnya abna'ul banat, masuk di dalamnya banatul banat, ya, cucu ini baik laki-laki maupun wanita diperantarai oleh al-banat, yakni cucunya dari anak wanitanya, berarti antara cucunya dengan mayat diperantarai oleh apa? Oleh anak perempuan al-banat. Maka famin dawil arham, termasuk dawil arham, bukan ahli waris, bukan ahli ith, bukan al-waris. Baik, bisa dipahami ya? Bisa dibedakan antara auladul abna yang meliputi abnaul abna, banatul abna, dengan auladul banat. Auladul abna min ahlil irth, auladul banat min dawil arham. Kenapa? Karena diperantarai oleh unsa, yaitu al-banat, banat al-mayyit. Tamam? الحواء والحواشي. نعم. والحواشي فروع الأصول كالإخوة والأعمام وأبنائهم وإن نزلوا. طيب. الحواشي itu ke samping ya, al-usul ke atas. Al-usul ke atas, al-furu keturunan ke bawah. Al-hawashi kerabat ke samping. Nah, kerabat ke samping berarti furu'ul usul. Furu' keturunan dari al-usul. Ya, keturunan dari al-usul. Nah, kal-ikhwah, seperti al-ikhwah. Ikhwah itu kan saudara, ya. Saudara itu kan keturunan dari bapak atau keturunan dari ibu yang sama. Nah, saudara sekandung berarti keturunan dari bapak dan ibu yang sama. Saudara sebapak, akhun li'ab, berarti keturunan dari bapak yang sama. Akhun li'um berarti keturunan dari ibu yang sama. Jadi furu'al al-usul. Baik. Dan contoh yang kedua, al-a'mam. Am. Am. Ya, yaitu akhul ab. Am adalah akhul ab. Baik. Akhul ab ini masih umum ya. Masih umum. Jadi al-a'mam di sini masih umum. Ya. Seperti halnya al-ikhwah tadi masih umum ya. Coba kita pilah semua yang masuk dalam kategori al-ikhwah. Ya. Sebutkan tadi al-ikhwah li ab wa um. Asyqa itu sekandung ya. Al-ikhwah li ab berarti sebapak, al-ikhwah li um. Paham? Begitu pula kalau kita masukkan akhwat di situ. Akhwat li ab wa um, akhwat li ab, akhwat li um. Baik. Al-a'mam ini juga masih umum. Al-a'mam jamak dari am, yaitu apa? Akhul ab. Ini juga meliputi akhul ab, yakni am, akhul ab li ab wa um, yakni paman, paman sekandung. Akhul ab li ab, paman ya, sebapak saja. Dan akhul ab li um, paman seibu. Artinya itu kalau akh li ab, yani am, kalau am li ab wa um sekandung, berarti itu adalah saudara bapak, saudara bapak sekandung, saudaranya bapak dengan bapak dan ibu yang sama, itulah. Paham tum? Tergambar enggak? Nih, mayit nih. Mayit. Ya. dia punya bapak Zaid, punya saudara paman, jadi saudara bapak yaitu siapa? Yazid. Yazid dan Zaid ada kemungkinan, ini kan pamannya mayit ya, karena Zaid dan Yazid saudara, tapi Zaid dan Yazid ini ada kemungkinan saudara apa? Sekandung. Artinya bapak dan ibunya sama di atas. Faham? Ada kemungkinan Yazid dan Zaid saudara sebapak saja, beda ibu. Ya kan? Ada kemungkinan Zaid dan Yazid saudara seibu lain bapak. Ya kan? Yang jelas itu pamannya mayit. Karena abi, saudara bapaknya mayit. Berarti kan pamannya, amnya. Tapi mereka berdua di atas yang dibahas ini. Ya. Yazid dan Zaid, ini kan furu' usulin. Furu' usul, yani merupakan furu' dari usul di atas. Ya kan? Naam. Keduanya apakah saudara sekandung atau saudara sebapak, saudara seibu. Karena nanti ada pemilahan ini, ada yang am yang ya. Ada am yang mewarisi, ada am yang tidak. Ya. Nanti akan datang pemilahannya. Yang penting sekarang ana jelaskan dulu bahwa ini masih umum, semuanya masih masuk. Kemudian wa abnaihim dan putra-putra mereka. Nah, yani abnaul ikhwa, abnaul amam, tamam? Baik, wa in nazalu ya. Dan meskipun ya turun ke bawah ya. Yani terus furu' ke bawah. Furu' dari usul tersebut ke bawah. Naam. Abna'uhum, abna'ihim, gitu ya. Baik. Nah, sekarang pemilahannya yang mana yang merupakan waris ya? Yang mana yang tidak? Fadhal, qra. Wal warisu minhum al-awwal al-akhawatu mutlaqan. Fa amma ghayruhunna min inatsil hawashi fa min dzil arham. Kal ammati wal khalati wa bintil akhi wa bintil ammi wa nahwihinna. Yang pertama al-akhawatu mutlaqan. Akhawat secara mutlak. Akhawat secara mutlak. Akhawat jamak dari ukhtun. Tamam? Berarti masuk di dalamnya mutlak di sini akhawatun li'ab wa Ya, rinciannya mutlakun ini apa? Ada tiga kan? Kalau dibuat cabangnya tiga ini. Yang pertama apa? Akhawatun li'ab wa yakni syaqiqat. Ya, yakni sekandung. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Akhawat li'ab. Berarti beda ibu ya, tapi sebapa. Nah, yang ketiga akhawat li'um. Akhawat li'um, seibu beda bapa. Itu makna mutlaqan. Nah, jadi ukhtu syaqiqa, ukhtu li'ab, ukhtu li'um. Akhawat syaqiqat, akhawat li'ab, akhawat li'um. Itu makna mutlaqan. Jelas? Hah? Kita lanjut. Fa'amma ghairuhunna. Adapun selain mereka, min inathil hawashi. Famin dawil arham. Adapun selain mereka dari inal al-hawa, inath al-hawashi, dari ya wanita-wanita yang merupakan hawashi, ya furu' al-usul. Nah, famin dawil arham. Contoh, al-ammah. Al-ammah kan apa? Urayannya al-ammah itu apa? Urayannya? Uhtul ab. ukhtul ab. Naam, ukhtul ab. Jadi ammah min dabil arham. Ukhtul ab min dabil arham. Bibi wal khalah yakni ukhtul jadi bibi dalam bahasa kita semua bibi min dabil arham, baik dia ammah maupun khalah. Ya. Bibi dari jalur bapak maupun bibi dari jalur ibu, semuanya min dabil arham. Kemudian contoh yang ketiga, bint al-akh. Bint al-akh. Ya. Yakni putri saudara lelaki, keponakan dari saudara lelaki tapi wanita. Dia min inathil hawashi. Begitu pula bintul am. Pada dasarnya al-akh waris, al-akh waris kan? Tapi bintu min inathil hawashi, famin dzawil arham. Begitu pula al-am. Al-am kan waris, tapi bintuhu min dzawil arham. Tamam? Jadi inas al-hawashi selain al-akhawat. Tamam? Kal-amma wal-khala bint al-akh wa bint al-am wa nahwihinna dan semisalnya. Jadi hafalkan saja bahwa inasul hawashi yang mewarisi adalah apa? Al-akhawat mutlaqan. Selainnya bagaimana? Selain al-akhawat mutlaqan, mada bihinna? Min dawil arham. Jadi kalau ditanyakan inathul hawashi, harus paham makna al-hawashi, furul usul. Nah, inathul hawashi yang mewarisi dari mereka siapa saja? Yang mewarisi hanya apa? Al-akhawat mutlaqan. Selainnya min dawil arham. Tamam. Karena kalau mau dicontohkan semua panjang ya. Bintul am, bintul khal, bintul, ya, dan seterusnya. Baik. Bintul ukht gimana? Bintul ukht. Hah? Bintul ukhti. Bint banatul akhawat. Mau risih enggak? Hah? Ada yang mengganggu, ada yang menggeleng. Bintul akh saja tidak mewarisi, apalagi bintul ukht. Ya kan? Ya, ini jalur yang jalurnya laki-laki saja bintul akh. Itu tidak mewarisi, apalagi yang jalurnya wanita bintul ukht. Jadi, yang mewarisinya hanya al-akhawat. Jadi, tidak dikatakan di sini al-akhawat wa banat. Wabanatuhunna, tidak disebutkan putri-putrinya atau abnaunna. Artinya apa? Akhawatnya saja. Nah. Adapun keturunannya enggak. Jadi bintul akh enggak, bintul ukh tidak. Tamam. Hanya al-akhawat. Jadi ghairuhunna ini meliputi semuanya selain al-akhawat. Fa'amma ghairuhunna min inatil hawashi. Tayyib, al-thani. Kira'a. الثاني الإخوة من الأم دون فروعهم. Yang kedua, الإخوة من الأم دون فروعهم. يعني saudara-saudara. Saudara-saudara seibu. Nah, saudara-saudara dari ibu yang sama. Nah. Ya. Minal masih ingat pembahasan yang lalu di awal pelajaran ada istilah auladul Ya. Ada istilah awlad al-um. Nah ini. Al-ikhwa min al-um. Yakni saudara-saudara, ya, dari ibu yang sama, duna furu'ihim, tidak keturunan mereka. Berarti abna'u al-ikhwa min al-um, tidak. Nah, furu'nya tidak masuk. Coba di mana dulu itu kita lewati? Di halaman 7 ya, di masih di muqaddimah itu. Muqaddimah halaman ketiga itu. Di pembagian ayatul mawarith allati dzakaraha Allahu nassan fil mawarith thalath. Ayat-ayat tentang warisannya sebut Allah Subhanahu wa ta'ala secara nas dalam hal warisan ada 3. Lihat al-ayatu tsaniyah, ayat yang kedua, fi irtsi zawjaini wa auladil um. Ah, ini auladil um ini. Auladil um ini apa maksudnya? Ikhwah dan akhawat li um. Auladil um yakni anak-anak dari ibu yang sama, anak-anak dari ibu yang sama. Kata aulad, ingat selalu kaidahnya dalam ilmu waris, kata aulad meliputi laki-laki dan wanita, berarti meliputi abna dan banat um tersebut, artinya mereka semua bersaudara, saudara laki-laki dan saudara wanita dari ibu yang sama, yakni ikhwa dan akhwat li um. Tamam. Itu. Ya, hanya saja di sini yang kedua ini khusus yang disebutkan al-ikhwa min al-um duna furu'ihim. Kenapa? Karena al-akhawat min al-um sudah disebutkan di atas. Akhawat mutlakon di atas itu nomor satu. Akhawat mutlakon sudah meliputi akhawat syaqiqat, akhawat li'ab, dan akhawat li'um. Adapun yang ini khusus yang ikhwah minal um disendirikan. Nah, jadi kalau digabung ikhwah minal um dan akhawat minal um itu disebut istilahnya apa? Auladul um. Nah, karena mereka cara pembagian warisannya, jatah warisannya itu sama. Sebenarnya akan datang nanti. Asal itu. كل ذكر أدلى بذكر كالإخوة والأعمام لغير أم وأبنائهم فأما المدلي بأنثى كالخال والعم لأم وابن الأخت ونحوهم فمن ذوي الأرحام. طيب sebelum lanjut ke yang ketiga ibnu الأخ لأم مورثين enggak ibnu الأخ لأم ها tidak mewarisi. Hah? Al-akhli um mewarisi? Al-akhli um mewarisi? Mewarisi kan? Ibnul akhli um ibnul akhli um tidak, karena di sini dikatakan duna furu'ihim. Al-ikhwa min al-um duna furu'ihim. Jadi furu'nya tidak. Lanjut. Yang ketiga, kullu dzakarin adla bi dzakarin, setiap dzakar yang menurun. Ya. Dari jalur zakar laki-laki. Baik, kal ikhwah. Al ikhwah wal a'mam li ghairi um. Ya. Li ghairi um. Ini membedakan dengan yang kedua tadi al ikhwah min al um. Di sini adalah khusus al ikhwah li ghairi um. Begitu pula al a'mam li ghairi um. Tamam. Wa abna'ihim dan anak-anak laki-laki mereka. Perhatikan anak-anak laki-laki mereka. Banatnya enggak ya? Wa abna'ihim. Banatnya enggak, abna' saja. Jadi tidak dikatakan kal ikhwa wal a'mam li ghairi wa auladihim. Ah, Syekh tidak mengatakan auladihim karena kata, kalau kata walad masuk perempuan. Banat enggak masuk, banat mereka enggak masuk, hanya abna. Tamam, berarti ya. Sekarang kita urai al ikhwa li ghairi meliputi apa saja? Ikhwa li ghairi meliputi ikhwa. Hah? Meliputi apa ini? Sekandung, yakni al-ikhwal asyikqa. Akh-syaqiq, al-ikhwal asyikqa. Nanti akan datang di sana. Dirinciannya. Baik. Akh atau akh li abwa wa al-ikhwal li abwa itu asyikqa. Nah. Kemudian, al-ikhwal li ab. Jadi, ligari dua. Ligari itu dua. Al-ikhwal asyikqa. Yaitu al-ikhwal li abwa Jadi mufradnya akh syaqiq. Kemudian al-ikhwa li ab. Akh li ab. Itu ligairi um. Wa abna'uhum, anak putra-putra mereka masuk. Jadi ibnul akh syaqiq, ibnul akh li ab. Gitu ya. Bisa dipahami? Nah. Begitu pula al-a'mam li ghairi lihat nih sudah ada pemilahan al-a'mam li ghairi jadi apa maksudnya al-a'mam li ghairi tadi di atas sudah ana jelaskan al-a'mam itu yang meliputi tiga tadi di atas al-am Yazid dengan Zaid ya pamannya mayit itu ya am bisa jadi syaqiq bisa jadi li'ab bisa jadi li'um. Jadi yang mewarisi dari a'mam hanya li ghairi yakni al-a'mam li'ab wa asyqa dan al-a'mam li'ab. Jadi mayit meninggalkan ya am dia punya bapak Zaid. Tamam? Zaid punya saudara Yazid tadi contohnya ya. Jadi Yazid itu pamannya dia. Jika Yazid amnya ini, Yazid ini adalah bersaudara dengan Zaid li abwa berarti mewarisi. Jika Yazid dan Zaid adalah saudara li abwa wa amnya ini tadi, ambul mayit Yazid, ya, pada contoh ini. Fahimtum? Saudara bapaknya, bapaknya mayit siapa namanya tadi? Zaid. Apabila Yazid dan Zaid, Yazid adalah ammu al-mayit, pamannya mayit, bersaudara dengan bapaknya dia bernama Zaid. Apabila Yazid dan Zaid adalah saudara li ab wa berarti ini makna ammun li ab wa berarti waris. Apabila Yazid dan Zaid adalah saudara sebapak berarti ammun li ab berarti mewarisi. Kalau Yazid dan Zaid saudara seibu berarti ammunya ini adalah ammu li ya, berarti tidak mewarisi. Begitu pula abnanya. Nah, fa'amal mudli bi untha adapun yang menurun dari jalur wanita kal khali seperti al khal yani ukhtul ah akhul apa al khal akhul akhul laki-laki tapi itu saudara dari ibunya. Nyambungnya lewat ibunya. Mudli bi untha. Ya. Menurunnya dari jalur ibu. Ah. Jalur persambungannya menurun dari jalur ibu. Ibunya ini dari jalur wanita. Maka tidak. Mudail arham. Al-am li Ini am adalah akhul ab. Iya. Tapi. Ya. Mudli bi untha. Karena keduanya adalah saudara seibu am li ya pada contoh tadi Zaid dan Yazid disatukan oleh ibu yang sama. Yazid adalah pamannya mayit ya tetapi kedua saudara itu bapaknya dan pamannya disambungkan oleh ibu oleh unsa ya mudli bi unsa maka menurunnya lewat jalur perempuan, maka min dzawil arham. Kemudian wabnil ukht. Nah, ibnil ukht. Nih. Mudli bi unsa ibnil ukht. Ya. Indawil arham. Jadi ukhtnya akhwat di atas mutlakon iya, tapi ibnu ibnuha enggak. Karena ibn ini sudah mudli bi unsa. Tamam? Wa nahwihin dan semisalnya. Fa min dzawil arham. Jelas? Baik. Jadi ini sifatnya masih klasifikasi ya, klasifikasi ya, untuk membedakan yang mana yang waris, yang mana yang tidak. Adapun nanti sistem ya pembagian warisannya ya, maka seperti yang sudah disyaratkan tadi, al-ikhwa li'um itu gabung dengan al-akhawat li'um. Ya, paham tuh ya? Sekarang diingat, al-ikhwa li'um itu gabung dengan al-akhawat li'um. Itu yang disilahkan dengan awladul um. Nah, itu nanti gabung sistemnya itu. Nah, adapun di sini dipilah di atas al-akhawat mutlaqan, kemudian yang kedua al-ikhwa min al-um duna furu'ihim, dan seterusnya, karena ini klasifikasi untuk membedakan mana yang waris, mana yang tidak. Mau ditambah satu lagi? Hah? Atau cukup? Sudah penuh? Yang penting ini betul-betul dikuasai ya. Barakallahu fikum. Ini artinya dasar-dasarnya nih klasifikasi ini. Nah, barakallahu fikum. Tafadhal subhanallahi walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.